Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari terakhir bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita untuk benar-benar bisa menghidupkan suasana Ramadan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, betapapun kita berusaha untuk maksimal dalam mewujudkan amal. Bapak sekalian, perasaan yang masih ada di hati seorang mukmin dengan datangnya atau dengan berakhirnya Ramadan dan dengan datangnya hari raya, di satu sisi menjadi fitrahnya seorang manusia. Kedatangan Ramadan adalah kedatangan hari raya membuat kita bergembira. Dan karena memang begitu, Nabi di antaranya juga telah mengatakan itu lisa'im farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka, setiap sore kita berbuka, kita bergembira insyaAllah. Dan juga ketika berbuka dari bulan Ramadan, yaitu Yaumul Fitri, hari kita berbuka, Syawal, satu Syawal. Dan bahkan Nabi menjadikan hari bergembiranya kita sebagai hari raya. Sehingga bagaimana menutup kesedihan fuqara wal masakin dengan zakat fitrah di antaranya. Ini hari keberhari bergembira dan wajar dan fitrah manusia bergembira. Dan bergembira dengan ketaatan yang telah dilakukannya dengan nikmat Allah Ta'ala. Akan tapi berpisah dengan Ramadan tentu ada nuansa yang mesti di hati seorang mukmin sedikit banyak merasa kehilangan suatu kesempatan yang sangat besar, kehilangan kesempatan yang sangat emas yang belum tentu dia tahun depan bertemu dengan Ramadan. Maka secara fitrah juga ketika seorang sedang bersama dengan sang kekasih, orang yang banyak memberikan keuntungan, yang memiliki perhatian yang sangat besar, intinya adalah betul-betul orang ini sangat yaitu perhatian dengan kita dan memberikan keuntungan yang luar biasa. Lalu tahu-tahu harus berpisah. Tentu kata orang ada perasaan semedot. Perasaan semedot. Betul-betul terasa sesuatu yang cukup besar dalam hatinya itu. Mudah-mudahan kita dengan Ramadan sedikit banyak ada perasaan itu. Ada kesedihan, kesedihan banget ya karena akan berpisah dengan bulan yang memberikan harapan keuntungan yang sangat besar. Yang itu merupakan alamat iman. Karena iman bicara itu. Bicara tentang keuntungan waktu-waktu. Akan tapi waktu harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tapi yang penting bagaimana kita memiliki alamat-alamat keimanan. Sehingga kita menjadi bagian orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang keluar Ramadan sebagai orang yang dikatakan Nabi, raghima anfu rajulin, celaka, terhina. Orang yang ini orang tersebut di antaranya siapa? Man adraka Ramadan falam yukfar lah. Orang Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Kemudian selama Ramadan kedatangan Ramadan tidak menghasilkan ampunan apapun untuk orang tersebut. Para pemirsa, kita masuk pada pembahasan atau melanjutkan pembahasan Asyrul Qawaid fi Tasyiati Nafs. Kita masuk pada Al-Qaidah At-Tasi'ah, Qaidah yang ke-9 dari Tasyiati Nafs, yaitu Al-Hadru minal ujubi wal-ikhtirar binafsi. Mewaspadai ujub, dan ketertipuan terhadap diri kita sendiri. Dan ujub juga merupakan bentuk ketertipuan, dia tertipu dengan diri sendiri. Maka judul kita adalah jangan tertipu. Ini ada penyakit yang sangat berbahaya dan sangat serius dan bisa menghancurkan itu amaliah seorang muslim, sehingga para ulama, para salaf kita, bahkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, ada kekhawatiran berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti ini yang akan menghancurkan amal. Bahkan Ibnu Barak pernah mengatakan, wal a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujbi. Aku tidak mengetahui pada orang-orang sholat itu yang lebih berbahaya bagi dia, yang lebih buruk bagi dia adalah semisal ujub. Ada kekhawatiran besar, sesuatu yang dikhawatirkan besar menimpa orang-orang sholat, orang baik maksudnya orang-orang sholat yang sholat, semisal ujub. Bahkan dia khawatirkan perbuatan baik dia, ketaatan dia, dia lalu ditipu syaitan kemudian untuk bersikap ujub dengan ketaatannya. Ini sangat berbahaya. Dan termasuk pembinasa. Ujub ini termasuk pembinasa. Ya, Nabi pernah mengatakan, Thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Syuhun muta' wa hawan mutaba' wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 pembinasa, membinasakan dunia dan akhirat dia, karena akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Apa itu? Yang pertama, syuhun muta', pelit, syuh, bakhil yang ditaati. Syuh itu, dia diterangkan beberapa ini penjelasan, bakhil yang disertai dengan kezaliman, karena kita kan Nabi mengatakan iyyakum wassuha, itu kemudian juga menjelaskan masalah kezaliman. Ittaqussuha iyyakum wassuha ittaqussuha wattaqudzulma. Syuh adalah kebakhilan yang disertai dengan kezaliman, atau juga bakhil yang puncaknya bakhil, pedit. Ini sangat pelit. Syuh, intinya adalah kebakhilan yang ditaati. Dan kebakhilan ini adalah keburukan. Islam mengajarkan kedermawanan, lawan daripada kebakhilan. Dan bakhil itu sungguhnya yang menyangkut semua. Bakhil memberikan nasihat, bakhil berkaitan harta, bakhil berkaitan dengan tenaga, bakhil berkaitan dengan ini segala yang dia miliki. Dermawan bisa dengan macam-macam. Dermawan dengan ilmu, dengan harta, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Dermawan. Artinya dia betul-betul memudahkan orang lain dengan apa yang dia miliki. Ini termasuk kedermawanan. Pejabat melayani publik dengan gampang, dengan ringan, dan dengan penuh semangat. Ini adalah kedermawan. Dermawan dengan jabatannya itu. Ada pejabat yang ibaratnya itu bosani, jelei, sehingga katanya yang mestinya itu dia pelayan masyarakat menjadi itu big boss, sehingga menindas ya, ini orang. Nah, ini maka ada dermawan berkaitan dengan jabatan, dermawan dengan waktu, dermawan dengan harta, dermawan dengan ilmu, dermawan, dermawan dengan akhlaknya, dan macam-macamnya. Sebagaimana sedekah bisa dengan macam-macam. Bisa dengan macam-macam. Termasuk memaafkan orang, sedekah dengan pemaafan, pemaafan kepada orang lain, sedekah. Ini apa yang disampaikan Nabi kita. Yang membinasakan satu suhan muta, yang kedua hawan mutaba, nuruti nafsu, pengekor hawa nafsu, dan ini tentu akan membawa kepada kebinasaan. Karena rata-rata nafsu, inna nafsu al-amaratun bisu, nafsu itu sering membawa kepada keburukan. Kemudian, wa ijabul mar'i binafsi, kagum, seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri, ujub kepada diri sendiri. Dan, ujub ini bisa menimpa siapa aja. Orang yang saleh, orang yang yaitu berharta, berjabatan, berkenasab hebat dan seterusnya. Bahkan seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, sekedar merasa baik, sekedar dia merasa lebih baik dari orang lain itu sudah ujub. Merasa dia telah menjadi orang yang baik itu adalah bisa terkena ujub. Ini merasa dia telah berbuat baik. Dia merasa dia telah menjadi orang yang baik. Merasa dia telah menjadi orang yang baik. Ini adalah termasuk di antara yaitu bentuk yang dikhawatirkan akan menjadikan dia ujub. Mari kita lihat, kita ikuti perkataan Syekh Tarasak Hafizallahu Ta'ala. Beliau mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, janganlah kalian mentazkiyah, merekomendasikan diri kalian sendiri, memuji diri kalian sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan hati. Ketakwaan itu urusan hati. Dan kemuliaan itu berkaitan ketakwaan. Dan orang yang mereka sedangkan ketakwaan tidak yang tahu persis kualitasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mereka memuji diri sendiri menunjukkan dia memastikan dirinya orang bertakwa, dirinya orang yang amalnya pasti diterima oleh Allah semuanya, karena amal-amal yang diterima Allah itu hanya dari orang bertakwa. Yang Allah katakan ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang akan diterima amal-amalnya itulah dari orang bertakwa. Sehingga para salaf kita bahkan mengatakan, dia memiliki ucapan, seandainya saya tahu ada satu sujudan saya diterima Allah, maka kematianku lebih aku sukai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena ketika ada satu amalan yang diterima Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka orang mereka memuji dirinya, ujub dengan dirinya, mentazkiyah dirinya, seakan-akan dia mengatakan saya lah bertakwa kepada Allah, dan seakan-akan dia tahu bahwa amal-amal dia telah diterima Allah SWT. Padahal enggak tahu siapa, tidak tahu, tidak ada yang tahu siapa amalnya itu terima atau tidak. Tidak ada yang tahu, termasuk diri kita, apakah amal kita diterima Allah atau tidak. Sehingga bagaimana kita akan mentazkiyah diri kita sendiri. Beliau katakan, fanahallahu azza wa jal an madhin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang memuji diri sendiri itu dengan perkara yang menunjukkan tentang kesucian jiwanya, tentang kebaikan dirinya, sehingga dia merasa orang yang telah betul-betul suci dan telah betul-betul baik. Di masyarakat kita pun orang enggak suka dengan begitu. Sehingga ada istilah kata orang sok suci, sok suci. Walaupun ucapan ini kadang-kadang ucapan orang fasik untuk membantah orang yang baik. Walaupun dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar terus jalan. Walaupun orang bilang sok suci, enggak ada urusan. Itu penilaian dia. Tapi kewajiban dakwah itu kewajiban, amar ma'ruf itu kewajiban, menjelaskan agama itu kewajiban, mengingatkan kemungkaran-kemungkaran itu kewajiban. Karena sok suci itu dicapkan juga oleh kaumnya Lut kepada Nabiullah Lut. Sok suci. Tapi kita memastikan yang tidak boleh itu, kita memastikan diri kita itu suci, sehingga betul-betul memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah SWT, itu enggak boleh. Tapi kalau menyampaikan dakwah, menyampaikan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, tetap terus kencang dalam masalah seperti itu adalah sebuah keharusan. Walaupun orang bilang sok suci, urusan dia menurut seperti itu. Tetapi ini antara kewajiban dengan mentazkiyah kita berbeda. Li'anna taqwa mahaluha al-qalb. Karena takwa itu tempatnya itu di hati. Tempatnya ketakwaan itu adalah hati. Tempatnya ketakwaan adalah hati. Sedangkan kondisi hati, tidak ada yang bisa memastikan kondisinya. Wallahu azza wa jal mengatakan berikutnya, Wallahu azza wa jal huwa a'lamu biman hasalat minhu at-taqwa. Dan Allah azza wa jal itu yang lebih tahu tentang orang yang betul-betul memiliki takwa. Hati yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Li'anna hadzal madha li nafsi sababul dukhulil ujbi 'alaiha. Karena sungguhnya memuji diri sendiri itu adalah sebab masuknya ujub ke dalam dirinya. Pintu masuknya ujub ke dalam diri kita itu karena kita memuji diri kita sendiri. Terkagum-kagum dengan diri kita sendiri. Ujub dan riya. Apa sih bedanya itu? Kalau riya itu ada pihak lain. Dia pamer, dia tunjukkan, dia nampakkan, kemudian harapannya orang lain memuji dia. Itu riya. Sehingga ada yang diharapkan pujiannya. Kalau ujub, itu dia kagum dengan diri sendiri tanpa orang lain. Tanpa orang lain. Sehingga diterangkan para ulama juga, kalau riya itu menghilangkan hakikat mana ia karena butuh. Karena ia karena butuh itu harus menghasilkan keikhlasan, kemurnian dalam kita beramal. Sehingga betul-betul termasuk dia terbebas dari riya. Kita hanya mempersembahkan amal ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia karena butuh. Sedangkan ujub itu merusak hakikat ia karena stain. Karena ia karena stain itu menunjukkan kelemahan diri kita. Sehingga kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Semua kebaikan, semua yang kita lakukan itu terwujud semata-mata karena pertolongan Allah Ta'ala. Orang yang mereka ujub, seakan-akan dia bisa mandiri, bisa mewujudkan semua yang dia lakukan. Dia merasa hebat dengan dirinya, lupa bahwasanya itu semuanya adalah semata-mata berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini wasababun liriya alladzi wa muhbitun lil a'mal. Dan ujub ini sebab munculnya riya, sebab terwujudnya riya, terjadinya riya, yang riya itu batalkan amal. Wal mu'min mahma istahada fi fi'li salihat wa istinabil muharramat fa innahu la yazalu muqassiran wa zaliman li nafsihi. Seorang mukmin, bagaimanapun dia, betapapun dia telah berijtihad, telah berusaha, telah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan amal-amal salihat, amal-amal ketaatan, amal-amal baik, dan betapapun dia telah meninggalkan muharramat, dia menjauhi muharramat, maka senantiasa dia tidak pernah, yaitu tidak pernah bersih dari muqassiran, sebagai orang yang kurang. Ada aja taksirat yang menyertainya itu. Contohnya aja, minta maaf, sholat kita. Sholat harusnya itu, begitu Allahu Akbar, itu khusyuk dari awal sampai akhir. Berapa banyak kita yang sholatnya itu hilang kekhusyukannya dengan persentase yang berbeda-beda. Kadang khusyuknya itu hanya 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Ada yang hampir dari awal sampai akhir blas, enggak khusyuk. Blas. Sehingga semua ketaatan-ketaatan kita itu pasti ada unsur taksiratnya itu. Ada unsur kekurangannya. Maka yang diajarkan oleh syariat kepada kita, setelah kita beramal baik itu hendaknya diiringi dengan istighfar. Istighfar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah atau menyebutkan tentang perbuatan amalnya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah di malam hari, dia qiyam salat malam, lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Tetapi penutupan malamnya apa yang mereka lakukan? Waktu sahur apa yang mereka lakukan? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mereka meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan orang-orang mereka meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Dia tutup malamnya dengan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Padahal malamnya itu sholat malam. Dia mulai. Ini orang mereka menyadari taksirat yang mereka miliki. Sehabis kita sholat, wirid yang diajarkan Nabi kita apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian, Nabi ketika diperintahkan Allah berdakwah dan Nabi telah ini berusaha untuk all out total dalam upaya untuk menyampaikan dakwah dengan menyanggung segala risiko, ini sekerasnya penentangan dalam dunia dakwah, betul-betul dirasakan oleh Nabi SAW secara fisik dan mental. Tetapi di puncak kemenangan Fathul Mekah, apa yang diperintahkan Allah Ta'ala? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Allah dengan memuji Allah dan beristighfarlah kepada Allah Ta'ala. Sehingga betapapun seorang mukmin telah berusaha untuk mewujudkan ketaatan, berusaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan, maka dia mesti menyadari ada kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, yang dia serta yang dia ini miliki. Wa dhaliman li nafsi, dan manusia itu senantiasa mesti saja ada kedzaliman yang dia lakukan. Kedzaliman itu ada 3 macam. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau zalim kepada diri sendiri itu bentuknya ada semua kemaksiatan dan kekurangan-kekurangan dalam segala kebaikan yang dilakukan. Maksiat kecil atau besar itu semuanya adalah kezaliman. Maksiat kecil atau besar itu semuanya kezaliman. Kemudian, mazalim pada orang lain, mengambil haknya orang, menahan haknya orang, yaitu ya intinya berkaitan dengan pendoliman kepada haknya orang, sedikit atau banyak, kecil atau besar. Zalim kepada Allah adalah syirik. Ini semuanya kezaliman. Inna syirika la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat agung, yang paling besar. Wala yahsabanna alladziina dzalamu wala yahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sampai orang-orang yang zalim itu dia sangka Allah lupa dengan perbuatan zalimnya. Maksiat ada kezaliman. Sehingga tidak ada kita ini yang bebas dari taksirat dan kezaliman walaupun kecil. Inilah hakikat yang dirasakan oleh seorang yang paling utama di antara kita dari kalangan umat Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa ungkapan Abu Bakar As-Siddiq? Ini beliau mengatakan, sedangkan beliau adalah sebaik-baik manusia, Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah Nabi, manusia terbaik di kalangan umat ini. Yang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq telah dibicarakan dan telah kita kenal semuanya itu. Intinya kemudian dengan seluruh kebaikannya menjadi orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Berkata Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, wa idza kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu siddiqu hadhil ummah wa khairun nasi ba'dal anbiya, lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu allimahu du'aan yad'u Allah bi fi salatihi, allamahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqul. Beliau mengatakan, dan jika Abu Bakar As-Siddiq, siddiqu hadhil ummah, dan jika Abu Bakar Siddiq itu sesidik-sidik umat, sejujur-jujurnya umat, wa khairun nasi ba'dal anbiya, manusia terbaik setelah para nabi, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengajarkan doa agar dijadikan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholatnya atau dalam sholatnya, Nabi mengajarkan doa begini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi mengajarkan doa, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Nabi mengajarkan doa kepada orang terbaik setelah para nabi ini untuk mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya pemilik kezaliman yang banyak. Pemilik kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunkan aku ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan sayangi aku ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang layak ini kita ucapkan. Apa itu tadi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Inilah yang kita hafalkan dan layak kita untuk jadikan doa-doa terus dalam hari-hari kita, menyadari tentang kezaliman kita, menyadari tentang segala kekurangan kita. Jangan sampai takutnya tertipu dengan diri kita, seakan kita orang yang sudah baik, saleh, hebat, suci, namurni, dan seterusnya. Kalau itu Abu Bakar As-Siddiq diajarkan oleh Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah yang berkaitan dengan pengakuan dirinya, mengakui tentang kezaliman yang dimilikinya itu, kezaliman yang dia sadari atau kezaliman yang tidak dia sadari, kalau sekelas Abu Bakar Siddiq diajarkan doa pengakuan kezaliman seperti ini, fakaifa sya'nu biman huwa duna, bagaimana dengan keadaan orang yang derajat kemuliaannya di bawah Abu Bakar As-Siddiq. Mesti harus lebih lagi mengakui tentang kezaliman dirinya. Maka para salaf kita memiliki ungkapan-ungkapan tentang diri. Seandainya, sebagian mereka mengatakan seandainya dosa itu mengeluarkan bau. Seandainya dosa itu mengeluarkan bau, tidak ada seorang pun yang sanggup atau yang mau duduk denganku. Kita kalau duduk dengan orang yang baunya itu nyelengat, tengik, amis, kemudian kecing, baunya enggak karuan, enggak ada yang mau duduk. Muntah, duduk di sebelahnya itu muntah. Kata salaf kita, dosa itu berbau, mengeluarkan bau, oh tidak akan ada seorang pun yang sanggup duduk denganku. Menunjukkan pengakuan bagaimana yaitu hakikat dirinya, tidak tertipu dengan dirinya. Ini adalah para salaf kita. Kemudian, wa inda masalat umul mu'minin Aisyatu radhiyallahu anha an qauli ta'ala. Aisyah ketika bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang mereka itu telah melakukan berbagai macam ketaatan, memberikan berbagai macam pemberian, melakukan berbagai macam kebaikan. Dia telah melakukan berbagai macam kebaikan, harta, ketaatan, dan segala macamnya itu. Tapi bersama dengan limpahan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu, wa qulubum wajilatun, hatinya itu, yaitu ada perasaan takut. Ada perasaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada Allah itu perlu persiapan khusus dan sangat mengerikan kondisinya bagi orang mereka tidak siap-siap. Sehingga Allah ingatkan pula dengan ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari yang saat itu Anda semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu setiap orang akan dibalas dengan sempurna oleh Allah tanpa ada kezaliman sama sekali. Takutlah akan datang nyari, artinya persiapkan baik-baik diri Anda dengan bekal-bekal yang akan bisa membuat Anda aman dari itu, sehingga tidak digoncang dengan ketakutan. Dan itu sifatnya orang yang beriman. Sebab, kalau sampai Anda dan kita tidak punya persiapan apapun menghadap Allah SWT, maka apa yang akan terjadi? Yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Seorang mukmin itu yakhafuna yauman, dia betul-betul mengkhawatirkan adanya akan datangnya hari kembali saat kepada Allah, yang kalau dia kembali tanpa bekal itu akan terwujud hari tataqallabu fil qulub wal absar. Hati menjadi bergolak, mata menjadi terbelalak karena ngeri dan dahsyatnya di hari itu. Karena ngeri dan dahsyatnya di hari itu. Aisyah radhiyallahu anha dengan ayat ini pertanyaannya bagaimana? Berkata Aisyah, "Ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun." Ya Rasulullah sallam. Mereka ini apakah orang yang minum khamr dan mencuri? Kok mereka itu takut? Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya binta Siddiq." Tidak, wahai Aisyah. Tidak, wahai binta Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Bahkan mereka ini, akan tapi mereka itu, bahkan orang-orang yang puasa, salat, sedekah, dan mereka itu takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka itu takut seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada kekhawatiran. Artinya dia menyadari persis tentang siapa dirinya. Ini yang membuat mereka tidak akan ujub. Ada kekhawatiran amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala, itu yang akan membuat mereka ini terhindar dari ujub. Maka dibalik perasaan ini bukan keburukan. Kebaikan-kebaikan. Satu, dia akan terjauhkan dari sifat ujub. Bagaimana dia akan ujub, wong amalnya gak diterima. Belum tentu diterima maksudnya itu. Tidak tahu amal dia diterima atau tidak. Yang kedua, dia akan berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan. Seandainya satu amal tidak diterima, dia berharap amal yang lain diterima. Yang ketiga, dia akan menyempurnakan muhasabah, meneliti betul-betul mengoreksi muhasabah dengan amal-amal dia, baik sebelum beramal, ketika beramal, pasca beramal, dia akan muhasabah terus. Sehingga kebaikan yang bertumpuk yang itu akan terlahirkan. Kemudian waqala Abdullah ibn Abi Mulaikah, berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu aksar min thalathina sahabiyan. Aku mendapati lebih dari 30 sahabat. Yang semua sahabat yang aku jumpai ini, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mengkhawatirkan kemunafikan atas diri sendiri. Masya Allah. Sahabat itu, di Mekahnya itu, dengan pernyataan imannya itu siap dikeprui orang. Dikeprui Abu Jahal, dikeprui Abu Lahab, dikeprui tokoh-tokoh Quraisy, Umayyah bin Khalaf, tuan-tuan besar Quraisy, bos-bos besar Quraisy. Siap dikeprui, dicaci maki, dibunuh, disiksa. Lalu lagi hijrah ke Madinah. Harus meninggalkan semua harta yang tidak bisa dibawa. Dia tinggalkan semuanya itu. Mau emas, perak, sawah ladang, tanah, rumah, segala macam. Semuanya ditinggalkan. Lalu di Madinah, berperang setiap waktu. Jihad, fisabilillah. Sehingga betul-betul imannya itu sudah sangat luar biasa. Sudah berusaha untuk membuktikan, ini bukti kejujuran iman. Sampai Allah pun mengatakan, ulaika umusadikun, mereka itulah orang yang telah jujur. Benar-benar menunjukkan kejujuran imannya. Itu pun masih mengkhawatirkan diri itu terkena nifak. Bedakan dengan orang zaman sekarang. Sudah perbuatan nifaknya itu cetok, welo-welo, rai gedek, dia itu menghinakan Islam, menghancurkan Islam. Tapi kalau bicara soal jatah dia di surga, surga itu kalau enggak yang masuk kita-kita ini seperkuan siapa lagi? Surga itu kalau penghuninya bukan kita-kita seperti kita-kita ini siapa lagi? Masya Allah. Ini namanya rai gedek. Rai gedek. Rangilo gitoknya kata orang Jawa itu. Ini luar biasa. Bedakan antara para sahabat dengan kita, amal mereka dan perasaan mereka, dan perbuatan kita dengan apa yang ada pada diri kita. Kemudian, waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal-munafik jama'a isa'atan wa amnan, summa tala al-hasan innaladhinahum min khasyati rabbi musfikun. Berkata Imam Hasan Al-Basri, antara bagusnya amal dan kekhawatiran. Kalau beramal, berusaha untuk bagus-bagus. Dalam semua amalnya itu berusaha untuk melakukan amal yang bagus-bagus. Amal yang baik-baik. Tapi bersama itu, menyertainya hatinya itu syafaqah. Kekhawatiran. Rasa takut. Kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sombong, tidak angkuh tapi dia tawaduk kepada Allah dan tawaduk kepada manusia, dia merasa tidak punya keutamaan yang layak dibanggakan. Akan melakukan tawaduk beda dengan orang yang sapa sing sapa ingsun, sapa ingsun. Ingsun iki wong dhuwur sampai nyundul langit. Ini akan menimbulkan kesombongan yang luar biasa. Tapi ini enggak. Dia betul-betul akan memiliki ketawaduan karena dia melihat dirinya itu bukan siapa-siapa. Wal munafik, adapun orang munafik itu mengumpulkan antara isaatan wa amnan. Antara perbuatan buruk, amalnya amburadul, amalnya itu rusak-rusakan, amalnya enggak karuan, tetapi dia rasa amannya itu tinggi. Rasa amannya itu tinggi. Sudah baratnya pakai motor, naik motor tanpa helm, kemudian remnya blong, iya-iyaan, kemudian rasa amannya itu tinggi. Masya Allah, jenggu ini seperti ini. Ini sudah betul-betul enggak punya, yaitu sudah enggak menyiapkan persiapan-persiapan keamanan, tapi rasa amannya tinggi. Lalu beliau baca ayat innaladina hum min khasati rabbi musikun, orang-orang yang dan orang semuanya mereka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ujub merasa diri kita itu lebih baik atau merasa diri kita itu baik. Merasa diri kita ini baik yang merupakan modal pokok untuk sombong itu diantara oleh ujub. Yang ujub ini membuat kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya itu kepada diri sendiri, bukan kepada Allah taala. Padahal semua yang kita lakukan ini tidak akan bisa terwujud kecuali dengan karunia Allah taala. Ujub ini akan melenyapkan rasa tawadhu kita kepada Allah maupun kepada para hamba Allah taala. Sing merasa hebat, merasa tinggi, merasa mulia. Ini adalah semuanya keburukan. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok kita mesti harus ujub? Kenapa kita mesti harus ujub? Coba renungkan beberapa hal. Mengapa kita ini mesti harus ujub? Ustaz Firanda membuat beberapa renungan tentang kita ini, mengapa kita ini harus ujub, atau kenapa kita ini mesti ujub. Yang pertama, apakah Anda sudah yakin bahwa amal-amal Anda itu betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala? Sehingga yakin amal Anda diterima oleh Allah Ta'ala karena ikhlas. Sehingga Anda memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Karena kualitas amal kita ditentukan dengan keikhlasan kita. Sedangkan kita nggak tahu kepastian amal kita, keikhlasannya seberapa. sehingga ditimpa atau tidak, kita enggak tahu. Tidak ada yang tahu amal kita pasti diterima Allah atau tidak. Bagaimana kita akan ucap? Yang kedua, bukankah penggugur amal itu banyak? Sehingga kata Ibnu Qayyim, wali syasya'nu fil amal innama syasya'nu fi hibdil amal mimma yufsiduhu wa yubituhu. Fokusnya itu bukan pada soal amalnya itu. Tapi yang terpenting lagi, terpenting itu adalah dalam penjagaan amal. Dari segala perkara akan merusaknya dan membatalkannya. Fokus untuk beramal, jelas kita harus fokus untuk mewujudkan amal. Tapi setelah itu, ada yang juga mesti kita wujudkan lagi. Menjaga amal kita jangan sampai batal, rusak, sehingga amal yang sudah kita bangun itu berarti kita ambrukkan lagi. Kita istana yang sudah kita bangun itu kayak kita ambrukkan lagi, robohkan lagi. Kita bulldozer lagi sehingga roboh. Kemudian ini seperti yang Allah wasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian wal adza dan menyakiti orang kita beri. Kamu dulu kalau enggak tak upain ya jadi batang pokoknya. Kamu dulu kalau enggak tak biayai paling jadi tukang sampah. Sehingga dihina-hinakan, diungkit-ungkit pemberiannya itu sampai menyakitkan orang yang ini kita kasih. Kemudian pembatal amal juga banyak macam-macam, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Syirik akbar, kufur, nifak, pembatal-pembatal amal, termasuk riya, dan seterusnya itu. Maka, hendaknya seorang, yaitu, tahu tentang kadar dirinya. Kadang, ada pembatal-pembatal amal yang tidak disadari. Waum layas urun, mereka enggak sadar tentang perkara itu. Bagaimana kita akan ujub? Ketika banyak ancaman yang menggugurkan amal kita, apa yang kita banggakan? Yang ketiga, bukankah penilaian Allah itu dalam hal hati dan keimanan? Bukan pada zat amalannya itu. Bukan pada zahirnya amalnya itu. Berapa banyak orang mereka nampak tidak memiliki amal-amal zahir yang hebat, tetapi dia sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Contohnya Uwais Al-Qarni. Bahkan dikatakan khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Padahal bukan ulama, bukan orang tersohor. Dia ada orang belakangan, orang hanya membantu-bantu, tapi dia punya amalan hebat yang menjadikan dia khairut tabi'in, sampai Nabi berpesan kepada Umar, kalau ketemu orang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah dia untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan Anda. Kemudian yang keempat, bukankah banyak dosa yang tidak kita sadari? Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa penampilan, dosa yang tidak kita sadari itu menimbulkan dosa. Ini adalah buahnya yang tidak kita sadari. Maka, mesti kita harus tahu tentang kadar diri kita ini. Kata orang Jawa, rangilu gitoi gitu tadi. Dia enggak pernah bercermin dirinya itu, rainya itu kayak ketek atau rainya itu, yaitu guanteng, dia itu celoprot dengan perlepotan, dengan kotoran, atau kelihatan bersih, mulus. Boyo ngilu, kata orang itu. Ngiluo. Ini. Orang yang mereka tidak pernah bercermin tentang dirinya itu, enggak tahu tentang ya ini kadar dirinya itu. Kemudian, hendaknya seorang betul-betul itu menyadari poin-poin penting tadi itu. Sehingga dia akan menutup celah ujub, celah munculnya ujub. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita karunia keikhlasan, ketawaduan, dijauhkan dari sifat riya, ujub, sombong, sehingga tidak tertipu dengan diri kita sendiri, Dan ini modal yang sangat utama untuk kita memiliki tazkiyatun nufus. Karena ujub adalah kotoran jiwa. Ketika kita ingin betul mewujudkan tazkiyatun nufus, maka waspadai munculnya ujub. Dan syaitan tidak akan membiarkan kita yaitu lepas dari keburukan sampai detik-detik meninggalnya kita. Ketika Imam Ahmad, kisah Imam Ahmad ketika di detik-detik akhir kehidupannya, saat-saat antara sadar enggak sadar, tahu-tahu Imam Ahmad kemudian mengucapkan kalimat la ba'du, la ba'du. Ketika sadar, anaknya tanya, "Woi ayah, tadi engkau mengatakan kalimat la ba'du, la ba'du, apa itu?" Katanya, "Nak, iblis datang padaku dan dia mengatakan, ya Ahmad, futtani, engkau telah selamat dariku." Kalimat ini bukan kalimat pujian kepada Imam Ahmad, tapi kalimat yang mengandung racun untuk menggugah Imam Ahmad supaya memiliki sifat ujub. Siapa dulu saya? Oh, kalau ujub ini kemudian muncul, itu akan bisa merusak amal. Maka syaitan tidak, iblis tidak akan pernah melepas kita walaupun sampai detik-detik ini terakhir. Sekalian, itu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Dan mudah-mudahan kita betul-betul Allah jaga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada 5 pertanyaan, Ustaz. Oke. Okay. Pertanyaan yang pertama. Apa, Ustaz? Ana mau bertanya bagaimana cara menyembuhkan penyakit ujub dalam diri dan diri seseorang. Barakallahu fiik. Cara menyembuhkan penyakit ujub. Ya tadi, diantaranya itu menyadari tentang poin-poin penting tadi itu. Satu, jangan pernah merasa memiliki amal yang banyak, amal baik yang banyak, sehingga merasa dirinya itu adalah sudah baik, sudah memiliki tumpukan gudang amal yang siap untuk dibongkar. Kita enggak, karena enggak tahu yaitu tentang yaitu amal kita diterima atau tidak. Jangan-jangan kita merasa sudah kumpul-kumpul amal banyak, kata orang Jawa itu, amalmu kuwi sing mbok tumpuk kuwi kaya gombalimu ki kabeh sehingga enggak diterima oleh Allah Ta'ala, ditolak semuanya itu. Ini yang pertama, menyadari, jangan sampai kita yaitu menganggap diri kita telah beramal banyak sehingga menjadi orang yang punya kebaikan yang banyak. Yang kedua, hendaklah kita menyadari diri kita bahwa kita ini yaitu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Baik berkaitan dengan telinga, mata, lisan, penampilan, segala macam itu. Yang ketiga, seperti tadi juga, yaitu pembatal amal itu banyak. Pembatal amal itu banyak. Kadang-kadang kita nggak merasa melakukan pembatal amal. Maka jangan sampai kita merasa aman-aman saja. Harus ada kekhawatiran. Ini diantaranya. Dan bergaul dengan orang-orang yang tawadhu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ujub, suka umuk, kata orang Jawa itu, suka umuk, sehingga ujub umuk untuk menunjukkan dirinya itu orang yang hebat, Anda bisa ketularan umuknya orang itu, ujubnya orang itu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang nampak keikhlasannya, nampak tawadhuannya, sehingga tidak akan terkena sikap ujub atau keturunan ujub umuknya orang tersebut. Wallah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz mau nanya, adakah doa khusus ketika ingin membangun rumah atau peletakan batu pertama? Wallah alam bisawab, tapi yang terbaik setiap kita mau melakukan itu ya bismillah, bismillah itu aja. Bismillah. Sehingga minta tolong kepada Allah Ta'ala dan minta keberkahan. Minta keberkahan. Supaya Allah memberkahi yaitu amal kita. Apa yang kita lakukan, rumahnya berkah, kemudian Allah menolong, bisa lancar bangun rumahnya, bismillah, rumahnya menjadi Allah Ta'ala, wallahualam bishawab. Doa khususnya saya enggak tahu. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, hukumnya membeli saham yang jelas perusahaan dan produknya tapi melalui bank X Sekuritas, syukron. Bagaimana tadi? Afwan Ustaz mau tanya, apa hukumnya membeli saham yang jelas perusahaan dan produknya tapi melalui bank X Sekuritas? Mau beli barang saham, intinya semua yang berkaitan dengan bank pihak ketiga atau bank yang ujung-ujungnya adalah penuh dengan ribawi, maka hindari. Mau beli rumah, mau beli motor, mau beli apa, perabot segala macam yang kira-kira itu melalui pihak bank yang ujung-ujung itu adalah pembiayaan ribawi, maka hindari. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, sholat id itu wajib atau sunnah mu'akkad? Ya, sholat id semuanya tahu. Sebenarnya lah, sunat mu'akkad. Satu wajib, lima waktu. Sholat yang wajib ada lima waktu. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, bagaimana yang sering membantu bencana-bencana dengan membawa identitas diri? Ya, itu niat. Membawa identitas diri enggak ada masalah. Ini dari Peduli Muslim, ini dari yayasan ini. Atau kalau mau betul-betul sudah membantu-bantu gitu aja. Ini masalah identitas kepercayaan. Mungkin dia perlu laporan kepada muhsinin. Umumnya ada muhsinin ngumpulkan duit, selewat Peduli Muslim. Kemudian Peduli Muslim dia memampangkan yaitu spanduknya Peduli Muslim untuk laporan kepada muhsinin. Gak ada masalah. Niat urusan lain lagi. Niat wajib kita ikhlas. Adapun pertanggungjawaban laporan ya kita laporkan sebagaimana yang menjadi amanah bagi kita. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan amalan-amalan yang mungkin dulu ujub atau riak dan baru kita sadari sekarang, apakah masih mungkin diterima Allah jika taubat? Iya, taubat itu menghapuskan keburukan dan menjadikan keburukan yang kita taubat itu menjadi amal kebaikan. Ulaikal ladina yubattilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan mereka dengan kebaikan. Mereka itulah orang yang Allah gantikan keburukan mereka dengan ini kebaikan. Sehingga taubat itu menghapus yang sebelumnya dan bisa menjadikan setiap yang kita taubati itu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Sedemikian mudah-mudahan manfaat dan kita cukup sekian. Terima kasih banyak. Semoga pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Apakah hari ini boleh tidak puasa, Ustaz? Ya, keyakinannya apa? Keyakinannya kalau udah lebaran ya nggak puasa. Kalau keyakinannya belum lebaran ya wajib puasa, masih Ramadan. Ya sekarang tergantung. Kalau sekarang itu keyakinannya itu masih Ramadan ya wajib puasa. Kalau sudah keyakinannya itu lebaran, yakin dengan istilahnya yakin secara syar'i, maka ya tidak berpuasa. Dan kalau pemerintah umumkan masih Ramadan, ya jangan berbuka. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Bismillah, Ustaz mau tanya, menanggapi kalau kita dengar keluarga membicarakan kejelekan keluarga yang lain, sangat sakit hati mendengar. Bagaimana kita menanggapinya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, nasihat. Bu, ya jangan gitu. Gitu. Kalau pengen menasihati mereka, ya datangnya aja. Kemudian, mana intinya pokoknya nasihat. Jangan ghibah itu. Yang kedua, jangan ikut menikmati ghibah di situ. Jangan ikut nimbrung di situ. Kalau udah ngasih nasihat, tahu ngasih nasihat, kita pergi. Kita nggak ingin ikut majelis ghibah. Sehingga kalau nggak bisa merubah, ya kita pergi. Demikian, wallahul muwaffiq. Demikian, Bapak sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkahi semua yang kita, yang Allah berikan kepada kita, sehingga betul-betul kebaikan akan bermunculan dari kita. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jadwal-jadwal setelah pasca Ramadan akan kita sampaikan. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita selama Ramadan dan mengampunkan segala kekurangan kita dan memasukkan surga, membebaskan dari itu neraka.